Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, nggih monggo kita sareng-sareng memanjatkan puja-puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kula njenengan tasih saged menyempatkan diri bi fadlillah sehingga saged melaksanakan ibadah mujahadah pengajian rutin di bulan Ramadan setiap minggu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, nggih muga-muga sanjungan selawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula salam ikraman wa takziman muga-muga dipunaturaken dumateng beliau kekasih Allah, para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan hadratil ghawsiyata zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan muga-muga beliau ingkang kula sebut kula wau benar-benar memberikan bimbingan doa restunya kepada kita sehingga dalam pelaksanaan tugas hidup ini, sisa-sisa urip niki benar-benar saged manfaat manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula muliakan, dalam sejarah atau dalam salah satu hadis, di akhir Ramadan ini penduduk langit sama goncang, malaikat di ars menangis goncang. Dia mengatakan itu adalah musibahnya umat Muhammad. Setelah ditanya, mengapa kau goncang? Mengapa kau menangis, wahai malaikat? Mengapa ars kau bergetar? Dia menjawab, karena akan ditinggal bulan Ramadan. Di mana Ramadan penuh rahmat, Ramadan penuh ampunan, dan Ramadan penuh dengan pembebasan dari azab api neraka. Ini telah meninggalkan umat Muhammad. Kasihan umat Muhammad. Kasihan umat Muhammad ditinggal bulan Ramadan. Dalam dawuh ini tercantum di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Mari kita merenung sejenak, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Niki malaikat sing jelas gak duwe dosa. Ini arsy yang jelas taat kepada Allah. Mirsani kulon jenengan kabeh, melihat sampean kabeh sebagai umat Kanjeng Nabi yang bergelut dengan rahmat dan ampunan di bulan Ramadan. Terus di akhir Ramadan beliau tuh memprihatinkan kita, ciloko kui umat Muhammad, karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kau. Gimana kamu kalau tidak nemui Ramadan di bulan depan, di tahun depan? Karena Ramadan akan meninggalkan kau. Duniki malaikat, makhluk langit, gak ada hubungan dengan ini saja, iso nangis, menangis gemuruh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mestinya yang nangis ini kan kulo jenengan hadirin, gitu. Karena yang berhubungan langsung dengan Ramadan, wa syahru Ramadan, ya wa Ramadana syahru ummati. Karena Ramadan itu untuk umatku, kata Rasul. Ramadan itu prioritas untuk umatku. Allah menyayangi umatku walaupun dia ahli maksiat di bulan Ramadan. Dan Allah mau mengampuni dosa-dosa umatku yang bagaimana besar dosanya ini pun di bulan Ramadan. Wa Ramadana syahru ummati. Dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Tapi setelah kita tahu Ramadan yang begitu manfaatnya, bahkan kita di dalam Ramadan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dengan benar. Lek sih ibadah, ibadah. Poso sih poso. Solat sih solat. Traweh sih traweh. Tapi ibadah dengan benar ini ibadah rohaninya, keikhlasannya, kesabarannya, atau pasrahnya kepada Allah. Ini kita tidak mampu. Bahkan mungkin kita mencemari Ramadan yang telah datang ini dan telah kita lalui bersama ini. Ini kita tidak pernah rasa getun kepada Allah karena ditinggal bulan Ramadan. Muada, muada ya Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Sebentar lagi kau akan meninggalkan kami bersama. Kau meninggalkan kami yang masih butuh kepadamu. Maka Rasul mengatakan, andaikan kau tahu Ramadan, niscaya kamu akan ingin Ramadan setiap hari, setiap bulan, dalam setahun penuh. Muada, muada ya Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Besok kau jadi saksi. Besok kau jadi saksi di hadapan Allah. Kalau kami di sini, entah bisa melaksanakan dengan baik, atau penuh dengan munafik, kau akan jadi saksi. Perhatikan saudara-saudaraku, Ramadan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita benar mengabdi kepada Allah. Napa kula munafik di hadapan Allah di bulan Ramadan ini terserah kepada kita. Hadirin ingkang kula muliakan. Ya maaf. Maaf. Kita tidak mungkin bisa beribadah. Ibadah berarti adalah mengabdi kepada Allah. Orangnya disebut abdun, abdi. Berarti abdi atau abdun itu namanya orang. Orangnya adalah ibadah, melaksanakan ibadah. Lah syarat-syarat ibadah itu mboten gampang hadirin. Siji kudu kenal dhisik karo sing disembah. Kenal di sini adalah makrifat. Iki sing paling utama. Padahal di akhir zaman orang belajar makrifat ditentang. Dianggap kelakuan paling dur, durung wayai. Padahal makrifat kenal kepada Allah, hukumnya wajib. Justru orang yang tidak makrifat, bodoh gak kenal ilmu bila, walaupun ibadahnya sundul jagat, tekuno ya apa ibadahnya. Al-jahlu billah haramun. Bodoh gak kenal billah. Dia haram terus. Walaupun dia ibadah. Tapi ibadah bukan untuk mengabdi kepada Allah. Tapi ibadah kanggu pamrih makhluk Gusti Allah. Gusti Allah diperintah kanggu nuruti karpi hawain. Gusti Allah diperintah taat dengan dirinya. Gusti Allah diperintah untuk mencukupi segala kebutuhannya. Dia ibadah, tapi bukan ibadah. Ibadah dijadikan alat memaksa Gusti Allah untuk nuruti kebutuhannya. Maka dikatakan orang yang bodoh gak kenal ilmu bila selamanya haram menurut pandangan ilmu tauhid. Maaf, digaris bawahi supaya tidak terjadi permasalahan di tengah masyarakat. Haramnya di situ bukan haram-haram kayak kulunjenan ngombe khamer gitu tuh. Haram di sini itu karena haram iktikote sing salah. Haram keyakinane sing salah. Mestine kawulan iku nyembah Gusti Allah tapi krono gak kena ilmu bilah, akhirnya merasa mampu dan merasa Gusti Allah nuruti kudu nyukupi kulon jenengan. Jadi kulon jenengan merentah terus Gusti Allah, haramnya ke situ. Dan haram yang kedua menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya, itu zolim. Zolimnya mengapa? Sing gerakno kulon jenengan obah, sing obahno ya Gusti Allah. Sing nguripaken kulon jenengan, sing nguripno ya Gusti Allah. Sing dadekno kula panjang, duwe kerentek, duwe cita-cita, duwe angen-angen, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kabeh ku mung Gusti Allah. Kok kula njenengan gak kenal ilmu bilah, kredi aku. Aku wis ibadah, aku wis mujahadah, aku nglaksanakno haji. Sing haram niku akune niku lho hadirin ingkang kawula muliakan. Tolong ini di akhir pengajian mingguan Ramadan. Yang haram itu aku sing nemplek di jeruni hati. Itu haram. Mestine aku raono. Innani anallah. Innani anallahu. Sak temene aku itu raga. Mboten enten. Sing ono adalah Allah. Lek di jeruni hati ono aku pinter dihapus. Allah sing pinter. Aku bodoh. Niku bener. Kalau di dalam hati ada aku sing bener. Langsung dihilangkan. Aku gak ono, sing ono Allah. Berarti Allah sing bener, sedangkan aku manusia penuh salah dan dosa. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Niku jenenge wong sing ngerti bilah. Lha gak ngerti bilah, aku niku mesti cukul. Aku sudah baik. Aku wis ibadah. Ujung-ujungnya dia tidak mengandalkan Allah. Ujung-ujungnya kulo jenengan akhire ngandelno aku kulo wau. Lek aku kuat ngendelo kuate. Lek aku pinter mesti ngendelo pintere. Lek aku ahli sedekah mesti ngendelo sedekahe. Lek aku ahli mujahadah mesti kula sampean ngendelo mujahadahe. Seakan-akan mujahadah itu adalah Tuhan yang harus diandalkan, padahal ku mboten. Mujahadah niku jenengan diperintah dikuatno, duduk sampean sing mujahadah. Panjen diparingi sukses itu Allah sing sukses, maha sukses. Jenengan ku mung dititipi sukses, jangan di aku. Singgari haram adalah aku. Al-jahlu billah haramun. Bodoh gak iso ngetrakno ilmu billah. Krono gak duwe guru sing nuntun. Gak duwe alat yang bisa menanamkan perasaan billah. Ya alhamdulillah, kula njenengan duwe alat selawat wahidiyah niki. Ini alhamdulillah niku kudu tenangno, kudu ditenopo? Digawe supaya iku alat kanggo penanaman billah. Lah lek ana wong pernah orang terus ndak suka wahidiyahnya, Pak. Terus gimana? Kulo mau ngaji mawon teng Pak Heru. Kulo sing penting saya suka ilmunya. Silakan. Silakan ndak apa-apa. Tapi kalau tanpa wirid diwaca, kulo panjenengan ngerti tok. Padha karo ngerti pinter ngitung duit tok, tapi ndak pernah memegang uang. Itu namanya al-jahlu billah. Terus gimana? Tambah berat orang yang ngerti ilmune tok tambah berat. Malah dijadikan alat untuk debat, dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain, padahal dia tidak pernah memiliki. Dia hanya ngerti saja. Al-jahlu billah, padahal bodoh, bodoh billah. Apa hukumnya? Haram i'tiqad, haram di dalam pengabdiannya. Wal ma'rifatul billah, dan sedangkan orang yang kenal sadar billah, ma'rifat, kenal sadar kepada Allah. Jadi gak panggilin karo Gusti Allah. Rikolo usaha ngalami jalan buntu, dia tidak panggilin, iki ujian teko Allah. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain. Iki ujiane Allah. Di dalam Al-Quran, le api katakan dari Allah. Le elek sebab dari dirimu sendiri. Iki ujiane Allah. Allah menguji ini karena aku yang salah. Aku yang jauh dari Tuhan. Aku yang salah perhitungan. Aku sing kurang bagus. Itu adalah benar. Kenal kepada Allah. Lah orang yang kenal kepada Allah, dia tidak panggling. Dikala dia mengalami kemajuan, dia tidak panggling sama sekali. Iki sing maju ora ragu-ragu. Allah yang memajukan. Aku hanya sekedar ikhtiar melaksanakan perintah. Sedangkan aku ikhtiar ini adalah digerakkan oleh Allah. Aku gak iso opo-opo. Aku iso ikhtiar karena Allah yang menghendaki. Aku bisa maju, ini Allah yang memberi maju. Aku tidak mampu. Hati ora panggling niku hadirin lan hadirat. Ati mboten mamang maneh imane iman hakul yakin. Gak mamang blas sedikit pun gak mamang. Kamu kok saiki sukses? Hati hanya tersenyum. Goblok, yang menyukseskan adalah Allah, bukan aku. Dia mengatakan itu, hadirin. Kamu sekarang kok jatuh? Hatinya dikatakan, goblok kamu hatiku. Sesungguhnya ini Allah muji kamu. Ibarat wayang, ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Ada yang dijadikan raja, dan ada yang dijadikan budak. Semua itu di tangan dalang. Aku adalah wayang di dalam kehidupan. Sekarang aku maju. Ini karena aku diangkat dari dalang. Sekarang saya jatuh. Aku pun diangkat dengan dalang, diturunkan oleh dalang. Maka kamu kalian, saya tidak akan mampu untuk merubah nasib yang sudah digerakkan oleh dalang. Lepis miskin, gak iso merubah nasib dadi sugi. Tapi tidak putus asa. Menungso po iso ngerubah nasib yang betul iso. Nah, sing iso ngerubah ya dalangi gitu loh. Padahal karena anak wayang main kok digaya elek-elekan, kepingin dadi api. Ya gak iso. Supaya iso ya nyedek onang dalangi gitu. Lepis dalangi nyekel kebaikan ya dadi api. Maka kalau jenengan sapa sing ngendelno ikhtiar, mengendalikan usaha untuk bangkit, dia mengandalkan ilmunya, untuk bangkit dia mengandalkan usahanya, untuk bangkit dia mengandalkan dari teman-temannya, orang itu termasuk mata hatinya buta, panggling karo Gusti Allah. Wayang gak iso ngubah nasib, ceritani wayang, padahal yang mampu merubah nasib adalah dalangi. Begitu pula kalau jenengan. Kalau diuji gak enak, ikhtiar memandang ikhtiari. Usaha memandang usahai. Ini adalah orang yang buta hatinya. Yang benar itu sepudi. Selain kalau panjang ikhtiar, tapi hatinya memandang. Saya tidak akan mampu merubah nasibku, walaupun ditolong oleh teman-temanku. Aku gak iso merubah nasib dari keterpurukan ekonomi, walaupun banyak orang yang menghutangi saya uang. Jangan-jangan malah tambah terpuruk jauh. Saya tidak mampu mengangkat nasib derajatku, walaupun aku ini usaha-usaha macam-macam. Tapi yang mampu merubah nasibku adalah dalangku. Orang yang zat yang menciptakan aku, karena hidup dan matiku ada di tangannya. Maka dia berpandangan dalam pandangan fafiru ilawah, hatinya senantiasa lari kepada Allah. Oleh karena itu dengan situasi zaman yang demikian ini, hadirin, situasi jagat singgoyok ngeten ini yang paling utama adalah pendekatan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Pasrah itu mboten macet, mboten nanggung-nanggung, 100% pasrah kepada Allah. Tapi pasrah ini harus tahu tempatnya, hadirin wal hadirat. Tempatnya pasrah itu adalah hubungan vertikal. Hablum minallah. Lah menungso niki ana dua hubungan. Loro-loro hubungan niki kudu dilakoni dengan kedua-duanya, gak oleh siji-siji. Lah lek ana wong gak nglakoni dua hubungan, dia dikecam. Dihina oleh Allah. Kalau hanya usaha tok lahir tanpa hubungan batin, dikecam. Kedua-duanya harus. Sesuai dengan surat Ali Imran. Zurribat alihimudillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Sadaqallahul adzim. Apa kata Tuhan? Akan ditimpa kehinaan. Wahai kamu manusia. Zurribat alihimudillatu aynama sukifu. Siapapun orangnya akan ditimpa kehinaan. Kiai pisan, ustaz pisan, pejabat sekalian, pengusaha sekalian, rakyat pisan, kulo pisan, jenengan pisan, tetap akan ditimpa kehinaan. Diasorno kali Gusti Allah. Diperingatkan oleh Allah. Siapa orang itu? Selagi orang itu di dalam hubungannya di dunia ini, dimanapun dia berada, illa bihabli minallah wa habli minan nas, melainkan orang yang hidup di dunia memiliki dua hubungan yang harmonis, memiliki dua hubungan yang bagus. Siji hablu minallah, secara vertikal hubungan karo Gusti Allah. Syaratnya adalah pasrah mutlak 0%, gak ono embel-embel, semuanya hanya pasrah kepada Allah. Iku lek hubungan karo Allah. Jenengan pinter, lewis berhubungan dengan Allah, nol, aku bodoh, kudu ngoten. Gak oleh, pinterku mek titik, bodoh, gak ono pinter, lewis hubungan dengan Allah, ilang kabeh, kudu nol. Kalau berhubungan dengan Allah yang ahli mujadah, nol, aku tidak memiliki apa-apa. Pasrah kepada Allah. Kau yang ngendelno mujadai. Kau yang mengandalkan mempengi. Kau yang mengandalkan nangisi. Air mata tetesan itu kau yang diandalkan. Itu milik Allah. Pasrah. Awas pengamal waqidiyah yang diberi so nangis kok panjang puas dengan tangisan. Berarti yo pangeran sampean Tuhan kelonjen di air mata itu. Jangan puas dengan air mata. Air mata itu fadol. Wong musume wong gak iso nangis kok kelonjenan iso nangis itu dosa itu fadol. Apa fadol itu? Fadol itu pemberian Allah sing gak sepadan. Nyambut gawe ni titik tapi hasilnya gede ku fadol. Wong kulo panjenengan niku kenal ilmu kok murut kayak iman gede. Wong panjenengan gak goleki kok kena waqidiyah oleh waqidiyah itu jenenge fadol. Gak semua orang diberi. Waduh karo gerak sithik wis diparingi swarga itu fadol. Poso setitik diterima swarga ngene iku jenenge fadol. Jadi amal titik peparingi gedhe niku jenenge fadol. Illa bihabli minallah. Ya itu kecuali orang yang berhubungan dengan Gusti Allah. Ya orang berhubungan dengan Gusti Allah itu mutlak 100% gak oleh dirubah. Nol. Kulon jenengan sholat Allahu Akbar. Nol wis ilang perasaan itu. Bah jenengan ku jadi polisi, jenengan iki dadi wong bagus, apa panjenengan ku dadi wong elek tapi berhadapan dengan Allah, Allahu Akbar harus nol, merasa enggak ada. Merasa ya nol tadi sudah. Lah nol itu diisi sendiri oleh Allah. Lah isine apa? Gusti Allah lek wis kowe nol tak isi hambaku. Tapi lek kowe gak nol kowe isi dhewe ya karepmu kowe nyimpang kowe. Nol-nol dhisik ati kulo jenengan. Merasa enggak ada, merasa enggak mampu. Nah, lek wis rumoso gak ono gak mampu diisi oleh Allah. Apa isine di Al-Qur'an diberi isi oleh Allah. Innal insana lazalumun kafar. Akhire Gusti Allah ngisi sak temene menungso. Kamu itu gane zalim, gane kufur ningkari nikmatku. Akhire lek kula jenengan nol diparingi karo Gusti Allah, diparingi rumongso zalim. Mulane menungso sing temenan iku mesti rumongso elek. Niki menungso tenanan. Menungso tenanan ku diisi rumangsa ingkar, rumangsa lek awake ku sik akeh salahe. Niki menungso temen. Itu nurut Al-Qur'an. Innal insana lazalumun kafar. Nah, sak temene menungso tu gene zalim, gene kufur. Lah orang yang bisa ngenolno awak, nggih, rumangsa awake gak duwe apa-apa, rumangsa lek aku ki urip diuripno Gusti Allah, istilah wakit dia ngetarno ilmu bila, bila iku gak rumangsa apa-apa. Engken diisi dhewe karo Gusti Allah. Lek Gusti Allah dawuh kalau sak temene menungso gane zalim, akhirnya dikai rasa zalim. Walaupun kula panjang apik gampang nangis ya Allah kula gane wong zalim. Gane wong poso tapi poso kula mboten saged poso sing tenanan. Sing poso mek weteng tok kula nahan lapar nahan daga. Tapi kenyataane kula mboten poso, ati kula sik rumangsa apik, ati kula sik nyilokno kancane, sik ngrasani kancane, dah merasa zalim gitu. Itu yang bener. Innal insana lazalimun kafar dan merasa kufur. Dia tidak pernah merasa baik. Walaupun ibadahnya jedup, malam selalu sholat malam, dia tidak pernah merasa baik. Gak rumong sapi titik belas orang no. Rumong soni nol, aku isik durung api. Ini hamba. Kamu loh. Abdullah hamba ni Gusti Allah. Nah, tapi lek kulon jenengan ini, api titik rumong sapi. Gawane ibadah rumong sholat aku panjang bener. Aku ustate bali belah belu ngaten iki. Kula misalkan. Aku sing mulang akhir merasa aku wis bener, aku wis poso, aku wis mujadah, tolong diingat-ingat ini. Aku wis begini. Ini bukan hamba Allah itu. Itu maaf hadirin. Itu hambane iblis. Laknatullah. Alaihi laknatullah. Jadi lek panjang ibadah rumong sholat apik iku dudu kawulane Gusti Allah. Kawulane iblis. Tapi ono di jerone hati. Lek kamulane Allah ya rumangsa elek terus. Buktikan itu Nabi Yunus. Dia merasa jelek terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dia selalu ya sama inni kuntu minadz-dzalimin. Sesungguhnya saya ini zalim selalu ya Allah itu Nabi Yunus. Ki nabi hadirin. Nabi Adam gimana ma'asyiral hadirin? Rabbana dzalamna. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah ya Rahman Rahim. Zolamna, saya ini zolim. Zolim. Zolim. Saya ini orang dosa. Zolamna anfusana. Mendolimi diriku sendiri. Ini Nabi Adam hadirin. Ini bahaya kula jenengan. Hamba Allah, Nabi. 200 tahun, wakilah 300 tahun rumangsa elek terus. Padahal dia Nabi, gak mungkin elek. Dia maksum dijaga kali Gusti Allah. Lu nangis rumangsa elek. Lah kula panjenengan iki dudu nabi, dudu kiai ya dudu ustaz. Kula panjenengan wong biasa, rino wengi dosa. Rino wengi ngrasani wong liya. Rino wengi atine kotor. Sing diurus donya tok lali Gusti Allah sing uripno. Seakan-akan dunia yang menghidupkan kita. Kita zalim kok gak pernah zalim. Kok gak rumoso kufur. Kok gak malah menangis. Ini terbalik hadirin wal hadirat. Ini manusia apa bukan ini hadirin wal hadirat. Kalau kita tahu ini ciri-ciri manusia yang sungguh, dia fakot dolam tu abadan warubini. Dia mengatakan aku zolim terus-terusan. Ibadah pun saya tidak mampu. Hubungan karo konco pun aku sering ngerasani. Masya Allah, saya zolim fakot dolam tu. Sungguh saya zolim, zolim selama-lamanya. Itu perasaan hamba. Tapi kalau jenang ya apa? Aku harus nunggu haji. Aku mau haji. Aku harus poso. Poso ngebleng ibadah tok. Akhirnya mempengaruhi hati. Hati akhirnya ono cukul rumoso gede mongkok. Awas iblis ono nek jerone ati kula njenengan. Lek wis iblis ono nek jerone ati, aku ono jerone ati ingat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ora ono pangeran tiada Tuhan selain Allah, wahdahu yang maha satu. La syarikalah tiada sekutu baginya. Tapi kula panjenengan bagaimana Allah bisa akan memberikan hidayah ke dalam hati iso bertajali masuk pengetahuan bilah nang jero ati sedangkan di jero ati kula panjenengan wis panjenengan isi iblis ati kula panjenengan wis diisi karo aku wis bener aku wis apik aku sudah begini wis muni aku tambah rumangsa apik gandeng renteng karo iblis wahdahu la syarikalah Tuhan yang maha satu dan tiada disekutukan bagaimana bisa diterapkan di jeruni hati sedangkan hati kula wis penuh dengan kotoran-kotoran tersebut. Di monggo kita perhatikan masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan-jangan kula jenengan ini tertipu dengan kehidupan ini. Maka didawuhkan fakulu nafasin hasalamin ghairi dilalatil ma'rifah wa isyaratil tauhidi ala bisyaratil istirori fahuwa mayyitun wa sahibuhu masnulun anhu. Ini didawukan ada seorang hamba dia diberi hidup oleh Allah. Setelah diberi hidup dicukupi, sebab orang hidup mesti dicukupi rezekinya, dicukupi segala-galanya. Hidup ditandai dengan nafasin, fakulu nafasin hasola min ghairi dilalatil ma'rifah. Jadilah ono seorang hamba, segala napas, segala keluar metune ambekan. Yang mana hasilnya tidak menunjukkan kesadaran makrifat kepada Allah dan tidak menunjukkan isyaratit tauhidi, menunjukkan pengetrapan pengesaan kepada Allah dengan darurat, artinya dengan otomatis, ala bisyaratil ittirari fahuwa mayyitun, maka nafas itu disebut mati. Ya menapas tapi mati. Mati di sini napasmu tidak mengandung kebaikan sama sekali. Mesti napas itu diberikan oleh Allah mlebu metune ambekan mestine positif terus. Napas niku membawa gerak rohani sadar kepada Allah. Mlebu metune napas gerak kebaikan niru sunai Rasul. Kok kula panjang gerakin napas onok maksiat, gerakin napas onok lali kepada Allah, gerakin napas ngendelno selain Gusti Allah, ngendelno usahane, ngendelno upo sing kula panjenengan lampahi, lali lek kabeh iku Gusti Allah ngetrap mboten ngetrapno bila fahuwa mayyitun, mongko disebut napasmu itu adalah napas mati. Disebut napas mati, napasmu tidak pernah membawa manfaat. Mlebu metune napasmu tidak ada baiknya. Berarti uripmu gak manfaat, uripmu ini tidak ada kebaikan sama sekali. Mati lebih baik daripada bernapas dalam keadaan mati. tidak hidup napasnya. Aneh, ada manusia bernapas tapi napasnya mati, tidak hidup. Mengapa? Karena napas itu tidak menunjukkan hasil bahwa dia melebu metuni napas adalah ngetrapno lilah dan ngetrapno bilah, maksudnya gak ngendelno opo-opo, gak ngendelno awake, balik merasa Allah, Allah. Dia sakit, Allah yang memberi sakit. Aku harus berobat, berobat ke dokter karena Allah. Tapi ke dokter bukan mencari sembuh. Aku ke dokter mencari obat karena obat ada di dalam rumah sakit. Kalau aku mencari sembuh karena Allah, dia mencari sembuhnya. Itu fafiru ilallah. Jadi napas enggak iso ngono, mlebu metu, lunga nang ndi gak eling lek Gusti Allah gak eling lila. Apa meneh gak kroso bila, itu napas wong mati. Wasohibuhu mas'ulun anhu, itu dikatakan. Jadi wasohibuhu mas'ulun anhu. Jadi wong iku, wong sing diminta itu dimintai pertanggungan jawab besok di yaumil kiamat. Ambean itu ya ini mestine nikmat, harus disyukuri. Harus syukur itu tadi, carane mensyukuri nikmat tadi. Jadi mlebu bentune napas berarti kehidupan kelonjan harus bernilai lillah dan bilah. Nah inilah yang disebut oleh orang-orang thariqah, sehingga mlebu metune napas dilatih Allah, Allah, Allah. Tapi apa arti mlebu metune napas Allah tapi di jeruni hati tidak merasa sadar? Sehingga Allah, Allah di jeruni napas, mlebu metune napas tapi hati ini rumongso. Wong sakmene gak iso kaya ngono. Wong sakmene ku si elek, si bener ku iki. Itu tidak ada manfaat walaupun dia nyebut Allah, Allah di dalam napas, tapi napasnya mati. Karena napasnya tidak menghasilkan makrifat bilah, pengetrapan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang begitu itu hadirin, makasih hadirin. Maaf ya. Ini harus betul-betul dijogo. Lah pengetrapan lilah bilah bukan pengertian, tapi harus dirasakan hadirin. Dirasakan. Maka kalau panjenengan ingin merubah harus bilah. Harus kembali kepada Allah sebab sing sing ngerubah semuanya mung Gusti Allah. Lah untuk mencapai Allah ya mujahadah sing tenanan. Setidak-tidaknya ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, pada suatu saat saya waktu sowan pada Mung Alif, beliau Romo ya Said Abdul Majid Ma'ruf. Ini ada orang datang kepada beliau, Romo, saya mengalami kesulitan. Ya kesulitan rohani, kesulitan hati saya, Romo. Mohon petunjuk gimana Romo? Dawai Romo ya itu sendiri. Anu ya. Kalau begitu ya harus kembali kepada Allah. Jangan mengandalkan lain, maksudnya kudu jaga ke Gusti Allah. Tapi untuk jaga ke Allah ya kudu moco ya sayyidi ya Rasulullah. Waktu itu ditanya, seberapa mana beratnya Mbah Yai tahu. Nah coba kalau kamu mampu ya 2 jam untuk membuka lembaran baru, ya sayyidi ya Rasulullah 2 jam enggak usah dihitung. Nah itu dilaksanakan sungguh. Ini kejadian. Suatu saat ada orang dari Bojonegoro, ini tahu betul, ini teman saya tahu waktu sowan, tirakat di gedung loh. Namanya Pak Munaib. Waktu sowan datang Mbah Yai Majid niku bersamaan orang buta. Remaja yang buta. Akhirnya sowan teng Mbah Yai matur, "Romo, kula niki buta. Kula niki kepengin melek Romo panjenengan dongaaken dawuh mengeten." Akhirnya orang itu ditanya, "Oh, kalau kamu ingin doa, ingin sembuh, mujadah di makamnya Mbah Ma'ruf sana tirakat. Perbanyak ya sayyidi ya Rasulullah." Engke nek wayahe salat ya salat. Nanti kalau wayahe nganggur langsung diwaca ya sayyidi ya Rasul. Niki wong buta nih hadirin hadirat. Sudah difonis sudah enggak bisa sembuh buta. Wakre tirakat kali Pak Munaib niku wau. Pak Munaib diperintah maca fafiru lawa 5000, ya sayyidi ya Rasulullah 5000. Ini teman saya dan tahu betul saya. Bareng wis anak-anak tirakat oleh sangang dino. Waktu wong buta niku maca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasul. Ngoten kali nangis. Bareng moco ya saya kan nangis dikucuk meripati ini kan banyu mata kan banyak ya. Bareng dikucuk, bareng tek ngoten dilalai semelek biar nuh hadir. Sehingga dia datang pada Mbah Yai syukur, matur nuwun itu. Itu asal mau sungguh-sungguh. Tapi kalau jenengan jalu enak kepenak tok iku ono kebutuhan ini harus sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya tidak sungguh-sungguh, nanti malah berat hadirin malah hadirin. Maka maaf teman-teman saya, saudara-saudara saya, sing tekun mujadah, bila perlu gedung ini tolong diisi terus. Kalian jangan memaksa Tuhan harus cepat berhasil, tidak. Tapi panjang harus pasrah kepada Allah. Kapan waktu itu ditentukan oleh Allah. bukan saya ya, bukan kami yang menentukan itu, tapi Allah. Pasrah di hadapan Allah, vertikal kudu pasrah mutlak. Wa qablum minallah, qablum minallah wa qablum minannas. Kalau hubungan dengan manusia kudu ikhtiar, tunjukkan kemampuanmu. Ikhtiaroh sundul langit, tidak boleh 10%, 20%, harus 100% bila perlu. Lek hubungan karo menungso, kemampuan apapun tokno, usaha apa lakonono, itu selagi ini hubungan karo manusia, hubungan karo ekonomi, hubungan dengan segala-galanya. Tapi kalau hubungan dengan Gusti Allah vertikal, habluminan Allah, gak oleh 100%, kudu 0%. Ini kuali ya. Lek lonjang kan boten nih, nang Gusti Allah malah dipameri suksesi, dipameri keberhasilan, kan salah. Jadi lek hubungan dengan manusia, hubungan dengan ikhtiar 100%, gak boleh dikurangi. Tapi lek hubungan karo Allah, madhep nang Allah, nek jero ati gak boleh, harus 0%, rumoso gak duwe apa-apa. Balik semua itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang saya muliakan, ya, maaf ini tidak bisa panjang lebar, memang sengaja kami mengambil ilmiahnya. Yang penting monggo kita merasa penuh dosa, merasa tidak mampu, merasa salah alamat di dalam ikhtiar kita. Monggo kita mujadah. Kita tutup dalam pertemuan pengajian minggu ini dengan mujadah. Mujadah ini ditujukan, ini ada ibu atau keluarga yang, tiga keluarga yang sedekah untuk memberikan sedekah ini, yaitu Ibu Penny. Ya, ini kirim doa kepada almarhum Ibu Susila dan Bapak Suwardi. Kedua Ibu Kurnia Purnawati. Ini dihadiahkan kepada Bapak Suyadi dan Bapak Parto Diarjo dan keluarga dari Prigen dari Jawi, yaitu almarhum Bapak Lasmin. Muga-muga sedekah ini, ngaji ini, diniati lillah billah ini, ini nyumrambai datang kula njenengan dan ahli kubur kula panjenengan dan Bapak Ibu yang dipun kirim doa ini. Yang penting monggo sing mboten apal nderekaken ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Yang penting kula panjenengan kula wau lek berhadapan karo Allah kudu nol, ojo rumangsa aku iso, rumangsa nol. Lek wis rumangsa nol kok njenengan dikeki kali Gusti Allah rumangsa ketok dosane. Mulane lek ana pengamal wakil dia mujada gampang nangis iku karena ketok dosane. Iling lek ana besok di akhirat gak ada ditakoni, digebloki ana neraka di ngarepe wong akeh. Dadi ketok ngoten akhir kula panjang merasa jelek. Kula njenengan wis ngono apa mboten? Apa maneh dosa-dosa sing kita lakoni biyen iki lek ketutupan iku ndedono lek kula panjang iki disiksa besok ana akhirat. Besok lek kula njenengan dosane ketok iku ndedono lek disepuro kali Gusti Allah. Dadi sing duwe dosa kok moro gak ketok selama hidupnya, itu alamat dosa itu disimpan di akhirat, dijadikan alat untuk membunuh, menghajar dan menyiksa kula njenengan. Tapi kalau dosa-dosa itu ketok kabeh ndek donya, alamat besok di akhirat tidak ada dan diampuni oleh Allah di dunia ini. Monggo kita kenang, kita ketokno dosa-dosa kula njenengan, sing kula lampahi biyen, sing ditutup-tutupi utawa sing lali, ayo ketokno di sore hari ini di hadapan Allah. Mari kita ketokno kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesalahan kepada ibu bapak kita yang telah meninggalkan dunia ini, kesalahan kepada semua masyarakat, kesalahan kepada seorang perorangan. Monggo kita merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk di hadapan Allah lebih berharga daripada dunia seisinya. Mari hadirin sing boten apal ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, dan di rumah diwoco terus, ojo sampai mandek. Terus kapan hatta ya'tiakal yakin, sampai datang keyakinan, sampai mati kula panjenengan baru putus. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, kita hadiahkan kepada ibu bapak kula njenengan. Seiling karo ibu ya, hadirin. Njenengan seiling karo bapak. Ayo kita ilingi nggih. Saken wari ngono bulan Ramadan muli, wong mati padha pating kedun, pating jelet ya Allah. Musibah, musibah. Bulan Ramadan padha ninggalaken kula, kula disiksa maneh ana ning kuburan iki ibu bapak kula njenengan hadirin. Kula njenengan nek duwe saken ayo tangisono mumpung ana waktu. Wong ahli kubur ini lek dimulang lek ditinggal Ramadan nangis. Karena rumangsa aku dibalekno maneh diajar maneh karena dosa-dosaku.